dari kenyataan. Jangan hanya kau menggoda, tak menentu, selalu muncul dalam mimpi, membuat sakit hatiku mengingatmu, mengalir air mataku. Jangan lupa kepada beta, kini hati dan tak akan berhenti menantimu. Jangan hanya kau menggoda, tak menentu, selalu muncul dalam mimpi, membuat sakit hatiku mengingatmu, mengalir air mataku. Jangan lupa kepada beta.